wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala al-musannifu al-Maqrizi rahimahullah ta'ala, bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu khaliquhum wa khaliqus samawati wal ard wal qa'imu bi masalihil alam kullih, wa innama ankaru tauhidal ilahiyyati wal mahabbah kama qad haqqallahu ta'ala anhum fi qawlih, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ini ya, benar ini kan? Nah, Syekh Al-Maqrizi menyatakan mengenai keadaan orang-orang kufar, musyrikun, yang mereka menafikan tauhid uluhiyah tetapi menetapkan tauhid rububiyah. Bal aqarru, bahkan mereka menetapkan, mengakui bahwa Allah Subhanahu dialah semata yang khaliquhum, yang menciptakan mereka, wa khaliqus samawat wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, al-qa'im bimasalihil alam kullih, zat yang mengatur kemaslahatan alam ini semuanya. Innama angkaru tauhid al-ilahiyah wal mahabbah, namun mereka mengingkari, yang diingkari oleh mereka tauhid uluhiyah, itu tauhid peribadatan bahwa Allah saja yang berhak disembah, wal mahabbah, tauhid mahabbah, bahwa Allah saja yang berhak dicintai dengan penuh ketundukan. Hakallahu kama qad hakallahu ta'ala anhum, sebagaimana Allah ta'ala telah menghikayatkan, menceritakan tentang mereka, fi qaulih, dalam firman-Nya, wa minan nas, dan diantara manusia, mayattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Musyrikin, musyrikin cinta sama Allah tapi juga cinta kepada berhala mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita baca syarahnya di sini. Tafadhal. Ya. Pak Adri. Qala bal aqarru bi annahu subhanahu wa ta'ala wa khaliqu as-samawati wal-ardi wal-qa'imu masalihil alami kulli. Hadha qala syarih hadha madhkuru fil Qur'an surah Yunus wa ghayriha min as-suwar anna al-musyrikina yuqiruna bi tauhid ar-rububiyyah qawluhu wa inna ma ankaru tauhid al-ilahiyyah faqad anadu wa asarru ala alihatihim wa shirkihim wa lidhalika halat imamuhum wa amwaluhum wa wajaba jihaduhum qawluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi al-muwahhiduna ahabbu Allah wahdahu faqad wa lam yuhibbu ma'ahu ghayrahu mahabbatan ibadatan udullun wa hudurun wal musyrikuna yuhibbuna Allah wa yuhibbuna ma'ahu ghayrahu wa lidhalika qala azza wa jalla walladhina amanu ashaddu hubban lillahi ay al-mu'minuna أشد حبا لله من حب المشركين لله لأن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره فلم يخلصوا له بالمحبة أما أهل التوحيد والمسلمون فقد أفرد الله afradu afradullaha bil mahabbati allati hiya mahabbatul ibadati may yattakhiduna min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi wal musyrikuna yuhibbuna ma allahi asnamahu li'annahum abaduha illa li'annahum yuhibbunaha mahabbatul ibadati yuqatiluna dunaha aydan fahum yuhibbunaha. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza madhkur fil Quran, mengenai pengakuan kaum musyrikin Quraisy bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, ini telah disebutkan di Quran, fi surat Yunus wa ghairiha minas surah, di surah Yunus dan yang lainnya. Banyak sekali yang kemarin kita bacakan ayat-ayatnya. Wa annal musyrikin yukirruna bitauhid ar-rububiyyati, dan bahwasanya kaum musyrikin mereka menetapkan mengakui tauhid rububiyah. Kemudian kata ya, pernyataan dari Al-Maqrizi, wa innama ankaru tauhid al-uluhiyyati al-ilahiyyati, yang diingkari oleh mereka adalah tauhid al-ilahiyah. Ya, tauhid al-ilahiyah. Ini pembahasan ini disebutkan pula oleh Ibnu Qayyim ya, di Madarijus Salikin dan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, faqad anadu wa asarru ala alihatihim wa syirkihim. Ya, mereka tetap menentang terus-menerus menyembah tuhan-tuhan mereka dan tetap terus-menerus berada di atas kesyirikan mereka. Oleh karena itulah halal darah mereka untuk diperangi, dibunuh, wa amwaluhum, halal harta mereka ketika mereka diperangi, kemudian harta mereka menjadi ghanimah. Wajib jihaduhum, dan telah wajib jihad melawan mereka. Ya, barakallahu fiikum. Ya. Karena mereka hanya bertauhid dengan tauhid fitri, itu yang sudah menjadi fitrah manusia. Yang menjadi sebuah fitrah manusia yang tidak diingkari oleh siapapun kecuali yang nyeleneh-nyeleneh. Hatta Fir'aun tidak mengingkari hal ini. Fir'aun tidak mengingkari hal ini. Nah, wa innama ankaru at-tauhid al-ilahiyah, ini kata Syekh. Nah, ini yang diingkari oleh mereka hanyalah tauhid uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala wa qawluhu, kemudian Al-Maqrizi membawakan ayat surah Al-Baqarah, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah, yang ia mencintai tandingan tersebut seperti ia mencintai Allah. Al-muwahidun ahabullaha wahdahu faqat. Kalangan muwahid, orang-orang yang bertauhid, itu hanya mencintai Allah semata saja. Wala yuhibbu ma'ahu walam yuhibbu ma'ahu wairahu mahabbata ibadatin. Ya. Dan mereka tidak mencintai selain Allah, di samping mereka mencintai Allah dengan kecintaan ibadah. Wa mahabbata dhullin wa khudu'in, dan juga dengan kecintaan ketundukan, kecintaan kerendahan. Makanya kalau antum cinta sama orang tua, tetapi cintanya itu bukan cinta ibadah, cinta ketundukan, bukan cinta kerendahan, itu bukan syirik mahabbah. Yang dinamakan syirik mahabbah itu apa? Kalau memberikan cinta yang disertai dengan peribadatan, ketundukan, dan juga perendahan diri di hadapan al-mahbub, orang yang dicintai, siapapun dia, hidup atau mati, benda atau yang lainnya, maka itu baru namanya syirik mahabbah. Paham sini ya? Syirik mahabbah, syirik akbar. Syirik akbar. Syirik mahabbah bukan main-main, syirik akbar. Karena itulah makna ilah, uluhiyah. Syirik mahabbah. Tapi kalau cinta istri, itu bukan syirik. Cinta pada istri, istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat, itu bukan syirik. Ya. Itu adil, sebuah keadilan justru. Bahkan kalau condong kepada banyakkan kepada istri yang kesekian, itu pun tetap dikatakan adil. Karena adil itu bukan dari situ ya. Masalah jima, masalah cinta, itu bukan di situ. Adil itu sisi nafkah, sisi malam, itu adil Pak Afif. Gitu saja. Iya. Harus paham antum. Nanya dulu nih apa ya. Nah, ini syirik mahabbah, syirik akbar. Syirik mahabbah. Nah, dobitnya kapan syirik mahabbah? Kalau syirik tersebut disertai dengan apa? Ibadah. Ketundukan, perendahan diri, yaitu dengan mahabbata ibadatin, mahabbata dzullin, mahabbata khudu'in. Ya. Wal musyrikun yuhibbuna Allah wa yuhibbu ma'ahu ghairahu. Kaum musyrikun, mereka mencintai Allah tapi juga mencintai selain Allah, di samping mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah dengan cinta ibadah. Mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka mengagungkan Ka'bah, Hajar Aswad. Ya. Namun mereka juga mencintai berhala mereka yang mereka namakan dengan Lata, Uzza, Hubban, Manat dan seterusnya, dan ini pun kecintaannya juga dengan kecintaan ibadah. Kenapa mereka beribadah kepada berhala tersebut? Karena dia mencintainya. Kalau enggak dia mencintai, ngapain? Ya, enggak ada. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya. Mana lagi tadi? Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu walidzalika qala azza wajalla. Oleh karena itulah Allah Ta'ala Azza wa Jalla berfirman, walladina amanu asyadu hubalillah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, kata Syekh, al-mu'minun asyadu hubalillahi min hubil musyrikina lillah. Maka orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, itu lebih besar kecintanya kepada Allah daripada kecintaan musyrikin kepada Allah. Kenapa demikian? Li'anna al-musyrikina yuhibbuna Allah wa yuhibbuna ma'ahu ghairahu falam yukhlisu lahu fil mahabbah. Karena kaum musyrikin mereka mencintai Allah tapi juga mereka mencintai selain Allah, di samping mereka mencintai Allah. Maka mereka tidak memurnikan Allah dalam hal kecintaan. Amma ahlu tauhid wal muslimun, orang yang bertauhid kaum muslimun, faqad afradu Allah bil mahabbah. Maka mereka telah mengesakan Allah dalam hal kecintaan, kecintaan ibadah, ketundukan perendahan diri. Allati hiya mahabbatul ibadah. Yang ini adalah mahabbah al-ibadah. Ini. Maka kecintaan musyrikin terhadap Allah tidak murni. Maka berarti mereka memberikan ibadah kepada selainnya. Sedangkan kecintaan kaum muslimin kepada Allah itu jelas, nyata. Ya, sama seperti musyrikin saat ini yang memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul. Mereka cinta sama Nyi Roro Kidul. Mereka lukis, mereka agungkan. Ya. Mereka bikin ritual. Kecintaan mereka melahirkan ibadah, diberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul. Sedekah laut, ruti walitas dengan kekhusyuan. Dengan ketundukan. Lihat kalau mereka mau larung saji, mereka khusyuk. Mereka khusyuk duduk khidmat. Melahirkan ketundukan, perendahan diri, dan juga melahirkan ibadah. Apa itu ibadahnya? Yaitu pemberian sesaji. Itu ibadah. Maka ini syirik mahabbah. Diawali dari mahabbah, memberikan kecintaan kepada selain Allah, yang akan melahirkan kepada ibadah, ketundukan, dan perendahan diri. Maka syirik akbar. Nah, syirik akbar. Syirik akbar ini main-main. Ya barakallahu fikum. Ya, mana kemudian? Allah Ta'ala berfirman, Man yattakhidu min dunillahi andada. Wa minan nas, itu ya. Dan di antara manusia, mayyattakhidhu min dunillahi andada, ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka manusia ini mencintai tandingan tersebut seperti ia mencintai Allah. wal musyrikun yuhibbuna ma'allahi asnamahum. Maka kaum musyrikun mencintai berhala-berhala mereka di samping mereka mencintai Allah. Li'annahum ma'abaduha illa li'annahum yuhibbunaha mahabbat al-ibadati. Karena mereka tidaklah beribadah kepada berhala-berhala tersebut, melainkan karena mereka mencintai berhala tersebut dengan kecintaan ibadah. Yuqatiluna dunaha aidan, bahkan mereka rela berperang demi berhalanya tadi. Kenapa mereka berperang melawan Rasulullah dalam berbagai medan peperangan? Karena mereka membela berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka. Mereka rela berjihad di situ, versi musyrik. Mereka rela mati di situ, di Badar, di Uhud, dan yang lainnya. Bukan begitu? Ya. Kenapa Abu Jahal sampai rela mati perang di perang Badar? Ah, kenapa? Apa supremasi yang dia mau pertahankan? Apa kedudukan, gengsi, atau yang lainnya? Rasulullah sudah terusir dari Mekah. Para sahabat telah terusir dari Mekah. Apa? Karena mencintai berhala mereka. Karena Rasulullah SAW mendakwahkan untuk meninggalkan berhala mereka. Mereka sakit hati, kesel, benci, dongkol. Kenapa ini semua? Ini dilandasi kecintaan terhadap berhala mereka. Coba antum celah itu. Antum celah main pantai selatan. Nyiroro kidul, tohut, sesat, menyesatkan. Kafir. Beribadah padanya kafir. Sesat nyiroro kidul itu jin. Jin kafir, jin kafir, kafir, jin. Oh, segala macam. Sebut kejelekan-kejelekan nyiroro kidul. Sebut. Sebut semua. Lihat, mereka rela bertarung nyawa dengan antum. Kenapa ini? Karena kecintaan mereka adalah kecintaan ibadah. Nah, benar kata Syekh di sini, yuqatiluna dunaha, yuqatiluna dunaha aidan. Mereka rela berperang karena berhala tadi juga. Wahum yuhibbunaha, maka mereka mencintainya. Bisa dipahami enggak sini? Kalau antum paham ini ya, bagus ya, ini pemahaman ya tauhid uluhiyah tingkat dasar. Karena banyak enggak paham tauhid uluhiyah tingkat dasar ini. Ya, mau yang ikhwan junior, ikhwan senior, hatta ahli ilmu katanya. Enggak paham juga. Sehingga orang mau memberikan ibadah kepada selain Allah sekalipun dianggap itu sebagai bukan kesyirikan, dosa besar. Atau dianggap sebagai selain hal yang ataupun kalaupun dia mengatakan syirik tapi enggak diingkar. Enggak barok. Ya, Allahul musta'an. Ya, kemudian Al-Maqrizi menyatakan, "Falamma sawwau ghairahu bihi fi hadat tauhidi kanu musyrikin." Lihat pernyataan Al-Maqrizi ini. Maka tatkala mereka menyamakan Allah dengan selain Allah, wa ghairahu dengan selain Allah, fi hadat tauhid, dalam tauhid ini uluhiyah dan mahabbah, kanu musyriki, maka mereka menjadi musyrik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wal nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikannya gelap dan terang. Namun orang-orang kafir, mereka ya'dilun, yusyrikun, makna ya'dilun, berpaling, menyekutukan Allah ya dengan tuhan-tuhan mereka. Ai yusawwuna bihi ghairah. Maknanya apa? Berarti mereka telah ya menyamakan Allah dengan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka ya menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan mereka. Ya'dilun yusyrikun. Ya, kita baca di sini penjelasannya di sini. Ya. Tafaddal Mirzan. Ya Allah, ويتقربون إليها في أنواع العبادة سواء كانت هذه المعبودات أصناما أو كانت أشجارا أو أحجارا أو أضرحة أو قبورا فكلها أضرحة أضرحة أو قبورا فكلها سواء. نعم. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai lamma sawwa'u ghairallahi billahi fi hadha tauhid, maka tatkala mereka menyamakan Allah dengan selain Allah dalam tauhid ini, tauhid al-mahabbah wal ibadah, saru musyrikin, maka jadilah mereka musyrik. Walam yakunu musyrikin fi tauhid ar-rububiyah, mereka tidak musyrik dalam tauhid rububiyah. Namun repotnya ikhwah, ya, berbagai elemen dalam tubuh Islam, semisal kaum Sufiyah, Ahlul Bid'ah, Ahlul Kalam, mereka menyamakan antara tauhid rububiyah uluhiyah. Ada mutafriq. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Oleh karena itu mereka menyatakan kalau orang sudah mentauhidkan dengan tauhid rububiyah, la rabba illallah, maka sudah dikatakan mereka bertauhid. Sudah dikatakan bertauhid. Makanya mereka mengingkari siapa saja yang memusyrikkan, mengkafirkan pelaku kesyirikan akbar dengan dalih orang tersebut mengakui la ilaha illallah, Tuhannya Allah. Namun orang tersebut tidak menetapkan, bahkan mengkampanyekan, boleh memberikan ibadah kepada selain Allah dalam hal penyembelihan sesaji dan seterusnya. Ya, ini sufi. Ya, ini sufi. Ini akidah jamaah tabligh juga kayak begini. Ya, akidah jamaah tabligh dan akidah mayoritas, ya, yang dipahami oleh kaum muslimin dari makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru makna. Ya, keliru makna. Walaupun kaum muslimin aplikasinya kebanyakan memahami, ya. Cuman teorinya ini keliru. Teori yang dibangun dari kekeliruan segelintir dari Asy'ariyah. Ya, semisal As-Sanusi. Namun Asy'ariyah yang lain memahami makna la ilaha illallah bukan demikian. Tetapi sama maknanya, yaitu tidak ada yang berhak disembah, ya, walaupun dengan berbagai lafaz, la ma'budu fil wujud, dengan ada fil wujud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini dengan benar kecuali hanya Allah. Ini yang dikemukakan oleh mayoritas Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah, Asy'ariyah, mereka mengungkapkan hal ini. Karena kekeliruan satu dua orang diambil, diadopsi oleh kaum muslimin, sehingga dari sinilah, ya, gagal paham dimulai terhadap tauhid. Akhirnya cukup sudah mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur, maka memberikan ibadah pada selain Allah tidak masalah. Ini juga yang terjadi di kalangan musyrikin. Mereka beribadah pada Allah. Ya, Abu Jahal berdoa kepada Allah dalam perang Badar sebelum matinya, meminta agar kaum muslimin, Rasulullah SAW dikalahkan. Subhanallah. Mintanya kemana? Ke Allah. Kurang ajar. Hai barakallahu fikum. Mana tadi Nizam baca? wa hum muqirruna bi tauhid ar-rububiyyah. Mereka menetapkan tauhid ar-rububiyyah. Inna masyirkuhum fit tauhid al-ilahiyyah. Nah, kesyirikan mereka inilah di tauhid. Ya, tauhid mana? Uluhiyah. Tauhid al-ibadah. Kemudian Syekh melanjutkan, membacakan ayat qauluhu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Summalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilu. Kemudian orang-orang kafir mereka berpaling, menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka. Maka Allah huwalladzi khalaqas samawati wal arda. Allah lah yang telah menciptakan langit-langit, samawati wal arda, wa ja'alaz zulumati wan nura. Menciptakan kegelapan dan cahaya. Hada huwa tauhid ar-rububiyyah. Ya'tarifuna bihadha. Ini adalah tauhid rububiyyah. Mereka mengakui hal ini. Lakinnahum ya'diluna billahi ghairahu fil uluhiyyah. Wa ya'buduna ma'ahu ghairahu. Namun mereka berpaling ya kepada selain Allah dalam tauhid uluhiyah. Mereka beribadah juga kepada selain Allah di samping mereka beribadah kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka kepada Rabb mereka mereka berpaling, ya'dilun Allah bi ghairi, bimakna ya berpaling dari Allah dengan selainnya, maknanya apa? Annahum yusawwuna bainallahi wa baina ghairihi fil ibadah. Mereka menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam hal ibadah. Tidalik, oleh karena itu yadbahuna lima bodatihim. Mereka menyembelih untuk sembahan-sembahan mereka. Wa yanzuruna laha. Mereka bernadar untuk sembahan-sembahan mereka. Wa yarka'una wa yasjuduna laha. Mereka sujud dan rukuk kepada sembahannya. Wa yataqarrabuna ilaiha bi anwa'il ibadah. Mereka mendekatkan diri kepada sembahannya dengan berbagai jenis ibadah. Sawan kanat hadhil ma'budat asnaman au kanat asjaran au ahjaran. Ya, apakah ini peribadatan-peribadatannya adalah berhala atau pohon pepohonan atau bebatuan au adrihatan atau kuburan-kuburan keramat au kuburan ya atau kubur pekuluha sawam. Semuanya adalah sama. Nah, berikutnya ya, dibaca di matan dulu ya, Syekh Husain dibaca di matan. Haqiqun wala wala waliya wala rabba illallah alladhi hakama, bukan hukma, hakama. Wala hakama wala rabba illallah alladhi man ajala bihi ghairuh. Ada min ghairihi ya ghairuh. Baik, terus itu nyambung itu. Enggak enak berhenti di sini. Faqat faqat asyraka fi rububiyyatihi wa wahhada rububiyyatahu. Ah, itu. Tauhid rububiyyah. Cukup. Sampai sini. Sampai sini udah pas berhentinya. Tapi kalau berhenti di titik ini enggak enak. Enggak enak ya. Enggak enak ngartinya karena ada jawabnya nanti. Faqat asyrak. Ya. Qad 'allamallahu subhanahu bi ibadahu. Allah telah mengajarkan para hamba kaifiyata mubayanati syirki, bagaimana ya, mubayanah. Dijelaskan nanti makna mubayanah mukhalafah. Bagaimana cara membedakan syirik dalam tauhid ilahiyah, dalam tauhid ibadah. Wa annahu, dan bahwasanya Allah dialah haqiqun, yang layak, yang pantas, ta'ala bi ifradihi, untuk diesakan. Ya, diesakan sebagai waliyan, sebagai pelindung, wa hakaman, sebagai pemberi keputusan, wa rabban, dan sebagai rab, yang mengatur alam semesta ini. Allah ta'ala berfirman, qul aghairallahi ittakhidhu waliya, katakanlah apakah aku akan menjadikan pelindung ya, dari selain Allah. Kemudian Allah ta'ala juga berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah patutkah aku mencari hakim, pemberi keputusan selain Allah. Waqala, dan Allah juga berfirman, qul aghairallahi abghi rabban, katakanlah apakah aku patut akan mencari Tuhan, ya, mencari Rabb selain Allah. Fala waliya, maka kalau begitu tidak ada pelindung. Wala hakama, ini la nafiyah li jins, ya, maka tidak ada hakim, tidak ada yang memberikan keputusan. Wala rabba illallahu, ya, tidak ada, ya, yang memberikan keputusan, tidak ada Rabb kecuali hanya Allah, ya, kecuali hanya Allah. Alladzi man adala bihi ghairah, alladzi man adala bihi ghairahu faqad asyraka. Nah, ini kalau berhenti di sini enggak enak. Alladzi man itu karena man syartiyah. Man syartiyah. Alladzi, yang barang siapa yang berpaling kepada selain Allah, artinya memberikan ibadah kepada selain Allah, faqad asyraka. Yang dia mencari pelindung kepada selain Allah, mencari hakim pemberi keputusan selain Allah, mencari Rabb selain Allah, ini adalah bihi ghairah maksudnya. Paham enggak sini? Maka apa kata Syekh Al-Maqrizi, faqad asyraka fil uluhiyah. Maka sungguh telah dia berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah, walau wahada bi rububiyyatahu. Walaupun dia mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Artinya dia mengakui Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan, ini tauhid rububiyah. Walaupun dia mengakui hal ini, dia tetap dikatakan syirik, musyrik, karena dia telah memberikan, ya, ibadah kepada selain Allah. Jangan menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai hakim, dan sebagai rab. Ngerti di sini? Paham? Baik, barakallahu fikum. Ya. Tafadhal, dibaca Husain syarahnya. Mubayyanah, kok jadi isim fa'il? Mubayyanah, masdar. Mubayyanah, yakni mukhalafatan. الربوبيه نعم قد يحصل فيها نوع من الجمع بين توحيد الربوبيه والشرك وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اما توحيد الالوهيه فليستمعان للدار ليستمعان التوحيد والشرك ترس وانه حقيق قوله وانه تعالى حقيق بافراده وليا وحكما وربا حقيقٌ يعني مستحقٌ لإفراده إلهًا وربًا وحكمًا إلهًا يعني معبودًا وربًا يعني خالقًا ورازقًا وحكمًا يحكم بين عباده فيما اختلف فيه بشرعه وأمره سبحانه وتعالى قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا هذا توحيد الألوهية قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكمًا هذا في الحكم في الاختلاف وحل النازعات إنما يكون بالشرع لا بالقانون ولا بالعادة القبيلة وقوله أغير الله أبغي ربا. وقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا هذا تقييد ربوبيتي. طيب شكرا حسبك. Nah, perkataan Al-Maqrizi kaifiyatu mubayyanati syirki fi tauhid al-ilahiyah. Ya, tata cara membedakan syirik dalam tauhid ilahiyah. Ini yang diajarkan oleh Allah, kata Al-Maqrizi di atas ya. Kata Syekh Al-Imam Al-Maqrizi. Mubayyanah, apa makna mubayyanah? Yakni mukhalafatan. Maknanya adalah mukhalafah, menyelisih. Wa anna tauhid al-uluhiyati mukhalifun li syirki. Bahwa tauhid uluhiyah itu berbeda dengan kesyirikan. Mubayyinun lahu, berbeda. Jauh dari dia, la yajtami'ani abadan. Keduanya tidak akan berkumpul selama-lamanya. Ini sering dikiaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di berbagai rasail beliau ya, taharah dengan najis tidak akan pernah berkumpul. Taharah dengan najis, walaupun najisnya cuma sedikit. Sesuatu yang tuhur tidak akan pernah berkumpul dengan sesuatu yang najis, walau najisnya sedikit. Nah, ini sering dicontohkan dalam dia. La yajtami'u tauhidul uluhiyati wasyirk. Tidak akan pernah berkumpul tauhid uluhiyah dan kesyirikan. Dia menyekutukan Allah sedikit saja, larung saji, sedekah laut, sembelih dengan niat ibadah, memberikan ibadah, tunduk patuh. Ya, dengan perendahan diri di hadapan Nyi Roro Kidul misalnya. Kemudian dia mengklaim dirinya bertauhid rububiyah, ini enggak bakal pernah bersatu. Ya. Ar-rububiyah itu na'am, kalau tauhid rububiyah ya qad yahsulu fiha naw'un min al-jahl. Baina tauhid ar-rububiyah wasyirk. Kalau tauhid rububiyah memang bisa terjadi. Ya. Dari tauhid rububiyah ini jenisnya yaitu kalau digabung, dijamak antara tauhid rububiyah dan kesyirikan. Orang menyebutkan Allah dengan memberikan ibadah kepada selain Allah, kemudian dia mengakui Allah yang hanya mengatur alam semesta ini, hanya Allah yang mencipta, yang mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Dia mengakui itu semua. Kemudian dia mengatakan boleh-boleh saja saya beribadah kepada selain Allah, atau saya memberikan ibadah kepada selain Allah, atau saya tidak mengingkari, membatilkan, mengkafirkan orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Kan bisa kayak begitu? Ada nggak? Ada. Dia mengakui. Mengakui dia, orang-orang yang ridho terhadap kesyirikan itu hukumnya sama dengan pelaku kesyirikan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Tathirul I'tiqad. Ini dia ridho terhadap kesyirikan itu hukumnya sama dengan pelaku kesyirikan. Dia mengatakan Allah lah yang berhak disembah, Allah lah yang apa namanya memberikan kehidupan, mematikan, mengatur alam semesta, mencipta, memberi rezeki, tapi dia memberikan ibadah pada selain Allah di satu waktu, satu tempat, satu keadaan. Kemudian atau dirido terhadapnya, senang. Wah. Dijadikan tontonan. Wah, enggak bakal ini kalau begini bisa berkumpul. Bisa enggak tauhid rububiyah dengan kesyirikan? Bisa. Tapi kalau tauhid uluhiyah dengan kesyirikan enggak bakal selama-lamanya. Selama-lamanya. Ini kaidah penting ini perlu kita ketahui. Ya, barakallahu fikum. Mana berikutnya? Ya, wa man yu'min wa aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan mayoritas mereka tidak beriman pada Allah, melainkan mereka adalah musyrik. Amma tauhid uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah fala yajtami'. Tidak akan berkumpul selama-lamanya, didani keduanya ada suatu hal yang bertentangan. La yajtami'ani, keduanya tidak akan berkumpul, yaitu tauhid dan syirik. Kemudian kata Al-Maqrisi wa annahu ta'ala haqiqun bi ifradihi waliyan wa hakaman wa rabban. Dan bahwasanya Allah lah yang haqiq, yang layak untuk diesakan sebagai pemberi pelindung, pemberi keputusan dan rab. Haqiqun yakni mustahik. Makna haqiq adalah mustahik. Mustahik yang paling berhak untuk diesakan sebagai ilah, sebagai rab dan sebagai pemberi keputusan. Ilah maknanya ma'budan, yakni ma'budan. Yang namanya ilahan ma'budan. Rabban yakni khaliqan. Ya, kalau rab maknanya khaliq, razikan, mudabbiran, razikan. Nah, hakaman yaitu apa? Yahkumu baina ibadihi fi makhtalafu fihi bi syar'ihi wa amrihi. Nah, kalau hakaman pemberi keputusan, Allah menghukumi di antara hambanya terhadap perkara yang mereka persisihkan dengan hukumnya, dengan syariatnya dan perintahnya. Maka berhukum kepada selain Allah, hukum asalnya kufur. Kufur. Nah, Syekh bin Baz punya 4 ketentuan. Kapan seorang dikatakan kufur berhukum dengan selain hukum Allah? Ada 4 ketentuan. 3 kafir, 1 selamat. Ini semuanya berhukum dengan selain Allah. Karena hukum asal berhukum dengan selain Allah adalah wajib. Wajib. Ada 4 orang yang enggak berhukum dengan selain Allah. 3 murtad, 1 selamat. Di dosa besar atau syirik asghar ini paling maksimal. Kata Syekh bin Baz yang pertama. Ini tidak berhukum dengan hukum Allah, 4-4-nya ini. Yang pertama, dia menyatakan hukum yang dia gunakan lebih baik daripada hukum Allah. Ini enggak ada keraguan lagi. Maka dia murtad dalam tauhid uluhiyah. Yang kedua, dia menyatakan hukum Allah dengan selain Allah sama baiknya. Dia murtad, tidak ada keraguan lagi bi ijma'. Yang ketiga, dia menyatakan hukum yang dia gunakan selain Allah. Ya, dia menyatakan bahwa hukum selain Allah jelek, hukum Allah yang baik, tapi dia menyatakan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah. Dia juga murtad bi ijma'. Yang keempat, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum yang digunakan jelek, tapi dia terpaksa. Hawa nafsunya atau yang lainnya, maka ini kata Syekh bin Baz tidak dihukumi murtad. Tapi dihukumi maksiat dosa besar, paling maksimal syirik asghar. Bisa dipahami sini ya? Ngerti enggak di sini? Taibar kalau fikum. Maka menjadikan Allah sebagai hakim adalah bagian dari tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Hah? Uluhiyah. Makanya enggak ada perlu tauhid hakimiyah-hakimiyah. Itu ada cakupannya di situ. Tauhid keempat hakimiyah, ada lagi kelima tauhid ittiba, enggak ada kayak gitu. Ya. Memangnya Rasulullah ditauhidkan dalam hal apa? Diibadahi. Ya. Enggak boleh demikian. Tauhid mutaba'ah katanya. Baik, ini dibantah oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaid Al-Musla mengenai pembagian lebih dari 3 dari tauhid. Ya, kemudian mana lagi wa qauluhu ta'ala afa ghairallahi qul afa ghairallahi ittakhidhu waliyan, apakah katakanlah apakah aku patut menjadikan selain Allah sebagai wali pembela hada tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Wa qauluhu ta'ala afa ghairallahi abghi hakama, katakanlah apakah kepada selain Allah aku mencari hakim pemberi keputusan, hada fil hukum fil ikhtilaf, ini pada hukum mengenai perselisihan, wa halin nazi'at, atau pada keadaan berselisih, innama yakunu bisyar'i la bil qanun, ya itu diputuskan dengan syariat bukan dengan qanun, dengan undang-undang manusia, wala bil adat al qabilah, bukan pula diputuskan dengan adat suku, kebiasaan dan yang lainnya. Ya Allah Ta'ala berfirman, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Ya, dan demi Allah, demi Rabb mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai pemberi keputusan terhadap perkara yang mereka putuskan di antara, yang mereka persisikan di antara mereka, kemudian tidak didapati di diri mereka keberatan dari apa yang kau telah putuskan dan mereka berserah diri. Wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Ya. Tapi ketentuannya dengan 4 ketentuan tadi, dihafal itu. Ya, itu kaidah penting dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala mengenai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian firman Allah, qul aghairallahi abghi rabban, katakanlah apakah pada selain Allah aku mencari rab selain Allah, hadza tauhid ar-rububiyah. Nah, kemudian Amr, baca Amr. Qawluhu alladhi man'ala bihi ghairahu ya'ni sawwa bihi ghairahu qala ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa yaquluna ahlun nari yawmal qiyamati man 'abaduhum ma'ahum fin nari tallahi in kunna la fi ghalalin mubin ya'ni fid dunya id musawwikum bi rabbil 'alamin hadha huwal 'adlu ya'ni at-tasbiyatu at-tasbiyata bainal khaliqi wal makhluqi qawluhu faqad asyraka fi uluhiyyati fi uluhiyyatihi wa wahada bi rububiyyatahu bi rububiyyatahu enggak ada bi-nya enggak ada ba-nya walau wahada rububiyyah langsung wahada yuwahidu tauhidan fi'il fi'il apa muta'addi apa lazim muta'addi langsung ya terus fa tauhidur rububiyyati la yakfi wa illa yakunu kuffar quraish muwahhidina law kana yakfi walakinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahum bi tauhid al-uluhiyyati wa ihtajja alaihim bi tauhid al-uluhiyyati. Sebelum kita mulai lagi mengenai hukum ya, ada ayat ke di surah Al-Kahfi, fala yusyrik fi hukmihi ahada wala yusyriku fi hukmihi ahada, itu ya di surah Kahfi. Maka hakim ya, maka hukum itu milik Allah di dunia dengan syariatnya dan di akhirat dengan balasannya, dengan ganjarannya. Baik. Kemudian qul aghairallahi abghi rabban, katakanlah apakah aku akan mencari ya, selain Allah Rabb. Ya. Maka kata Syekh, hal ini adalah tauhid rububiyah. Dan kemudian kata Syekh, walladzi man adala bihi ghairah, dan barang siapa yang menyamakan ini semua kepada selain Allah, yaitu menyamakan dalam hal pelindung, boleh mencari perlindungan ya, kepada selain Allah, mencari hakim kepada selain Allah, menjadi Rabb, pencipta, menjadikan selain Allah sebagai pencipta. Ai sawau bihi ghairah, dia menyamakan selain Allah dengan hal ini semua, pelindung, kemudian hakim dan juga pencipta. Maka kata Syekh, nanti al-makhrij faqat asyraka fil uluhiyah, dia berarti telah syirik dalam uluhiyah. Ya, Allah taala berfirman, "Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Orang-orang kafir kemudian mereka terhadap Rabb mereka ya'dilun. Ya, menyamakan ya, peribadatan kepada Allah dengan tuhan-tuhan mereka. Yaqulu ahlun nar yaumal qiyamah. Orang-orang penduduk neraka berkata pada hari kiamat, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin in sawwikum bi rabbil alamin." Penduduk neraka berkata kepada togut-togutnya, demi Allah kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, dia mendebat togutnya. Yaqulu liman abaduhum ma'ahum finnar. Mereka mengatakannya kepada orang yang mereka sembah bersama mereka di neraka. Taulahi nakunna la fi dhalalin mubin. Ya, yakni fi dunia. Demi Allah kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata di dunia. Idnu sawwikum bi rabbil alamin hadha huwal adl. Ketika kami menyamakan kalian wahai taghut dengan Allah Rabbul Alamin di dunia, hadha huwal adl, inilah adl. Itu apa adl? Ay at-taswiyata, itu menyamakan bainal khaliq wal makhluk, antara khaliq dan makhluk. Ini berbahaya sekali ini. Jangan main-main di sini. Ya. Antum ya berhukum dengan selain hukum Allah, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalaupun terpaksa, yang keempat tadi kata Syekh bin Baz, yang tetap menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum dia jelek, saya terpaksa ini dan itu. Gak boleh bilang sama. Kufur, uluhiyah ini. Gak main-main. Ya. Faqad asyrak berarti dia telah berbuat syirik kalau menyamakan itu semua kepada selain Allah. Fil uluhiyati walau hadda walau wahada rububiyatahu. Walaupun dia bertauhid dengan rububiyah, maka kata Shalih Al-Fauzan, ya, tauhid rububiyah la yakfi, tauhid rububiyah aja enggak cukup. Wa illa, kalau itu cukup, maka kaum kufar Quraisy mereka akan menjadi orang bertauhid. Yakunu kufar Quraisy muwahhidin, Walau kana yakfi, seandainya rububiyah aja itu cukup. Lakinnar rasula talabahum. Namun Rasul SAW menuntut mereka bitauhid al-uluhiyah. Wahtaja alaihim bitauhid ar-rububiyah. Dan berhujah dengan mereka dengan tauhid rububiyah. Ya. Ya ya nas. Wa ubudullaha rabb ubudullaha rabbakum. Beribadah kalian kepada Allah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum wa alladziina min qablikum. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Rasul mengajak orang-orang Quraisy untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah, berhujahnya dengan tauhid rububiyah. Nah, Pak Habib, oh kita baca dulu ini. Fattauhidur rububiyyati huwal ladzi ijtama'at fihi al-khalaiq mu'minuha wa kafiruha. Wa tauhid al-ilahiyyati. Ya, sedangkan tauhid ilahiyah mafriqut turuq bainal mu'mini wal musyrikin. Wa li hadza kanat kalimatul la ilaha illallah, kalimatul Islam la ilaha illallah. Kemudian kata Syekh, maka tauhid rububiyah dialah yang telah disepakati ijtama'at fihi al-khalaiq, yang seluruh makhluk bersepakat, semua orang bersepakat. Ya mu'minuha kafiruha, baik yang beriman maupun kafir. Abu Jahal menyatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, kaum muslimin yang ada di pondok pesantren juga menyatakan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Abu Jahal mengatakan Allah lah yang telah mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Pak Kiai, Ustaz, kaum muslimin manapun juga menyatakan demikian. Ini sama. Wa tauhid al-ilahiyah. Adapun tauhid ilahiyah, inilah yang mafriqut turuq, yang memisahkan jalan-jalan antara mukminin wal musyrikin. Pak Afif dibaca, Pak Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tauhidul ilahiyati mafriqut turuq. Mafriqut turuq. Baina al-mu'minina wa al-musyrikina. Hadha huwa alladhi hasala fihi al-ikhtilafi wal iftiraq. Hasala fihi al-ikhtilafu. Fi al-ikhtilafu wal iftiraq. Wa huwa tauhidul uluhiyyati far rusul ya'muruna bi tauhidil uluhiyyati wa ibudullaha wa la tusyrikuna bihi syai'an wa la tusyriku, enggak pakai na, itu tusyriku majzum bila nahya wa alamatu jazmi hadaf nun. Terus wal musyrikuna yaquluna la nasruku alihatina Walihada abau. Ayakunu la ilaha illallah. Li anna maknaha ibtolun alihatihim. Fahum la yuriduna tarokaha. Fahum la yuriduna tarkaha maf'ul, bukan fi'il lagi. Yuriduna tarkaha fa'abau ayakuluha walakinna kuburiyina al-yawma yakuluna la ilaha illallah wa yakuluna wairallah li'annahum la yamizuna yumayizuna hada min hada. Hasbuk, cukup. Nah. Terus, saya pun. Pasara. Main handphone sih antum ya. Mau ngerekam, ya. Terus pasara al-musyikun. Nah, saya terjemahin dulu Bang Abdul. Tauhid uluhiyah inilah yang membedakan jalan antara mukmin dan musyrik. Hada huwa alladhi hasala fihi al-ikhtilaf wal iftiraq. Inilah ya yang sebab terjadinya, sehingga terjadinya, terhasilkannya adanya ikhtilaf, perbedaan, perpecahan, yaitu tauhid uluhiyah. Maka para rasul semuanya memerintahkan dengan tauhid uluhiyah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa jitanibut tagut. Ini semua rasul. Maka musyrikun mereka mengatakan, "La, enggak. La natruku alihatina." Kita tidak akan meninggalkan peribadatan kami, tuhan-tuhan kami. Ihada abau, oleh karena itulah mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena maknanya adalah membatilkan tuhan-tuhan mereka. Mereka tahu. Maka mereka tidak menginginkan tarkaha untuk meninggalkan beribadah pada tuhan mereka. Maka mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun kuburiyun hari ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga mereka beribadah pada selain Allah. Ya, kenapa demikian? Karena mereka la yumayyizuna hadza min hadza. Tidak membedakan antara ini dan itu. Antara mengucapkan la ilaha illallah dan konsekuensinya. Terus Saiful, wasara kalim musyrikun. Wasara musyrikun al-awwaluna a'rafa. A'rafa. La ilaha illallah. Baik. Khabar dari la. Maka jadilah musyrikin mereka lebih mengetahui dari mereka dari kuburiyun. Dia lebih berilmu, oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah kaum musyrikin. Kenapa? Karena maknanya adalah meninggalkan peribadatan, segala peribadatan mereka. Adapun mereka kuburiyun, maka mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga mereka beribadah pada selain Allah. Mereka beribadah kepada orang-orang mati, kuburan keramat, kuburan. Maka mereka tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan enggak ada kebaikan. Ya. Enggak ada kebaikan bagi